الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Masih kitab Al-Birr was-Silati wal-Arham. Kitabul Birri was-Silati wal-Arham. Bab yang ke-25. Babu man la'anahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aw sabbahu أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة. باب siapa yang dilaknat oleh Nabi atau di caci oleh Nabi atau didoakan keburukan atasnya dan dia bukanlah orang yang berhak menerima itu, bukanlah orang yang berhak menerima itu semua, melain kana lahu, maka itu semua baginya merupakan zakah, pensucian, wa ajran, pahala, wa rahmatan, rahmat. Si A misalnya dilaknat oleh Nabi atau dicaci maki atau didoakan keburukan dan ternyata dia tidaklah orang yang berhak menerima itu. Tidaklah orang yang berhak menerima laknat, menerima cacian, menerima doa yang buruk tersebut. Maka laknat, cacian dan doa buruk itu menjadi keberkahan baginya. Yang pertama menjadi pensucian, lebih mensucikan dirinya. Kemudian menjadi tambahan pahala, dan yang terakhir adalah rahmat dari Allah. Ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelas kita lihat hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis yang pertama 6561. Bunyi babnya, barang siapa yang dikutuk atau dicaci maki atau didoakan jelek oleh Nabi Muhammad SAW, sedang sebenarnya dia tidak layak diperlakukan seperti itu, maka itu adalah suatu zakat, yang artinya saya sampaikan tadi sebagai pensucian, pembersihan baginya dari dosa, dan juga menjadi atau pahala serta rahmat dari Allah Jalla wa'ala. Ya. Hadis yang pertama, 6561, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Zuhair bin Harbin, qala haddathana Jarir, anil A'mash, an Abi Dhuha, an Masruqin, an Aisyata radhiyallahu anha, qalat, dakhala alayya Rasulil, دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه فلأنهما وسبهما فلما خرجا قلت يا رسول الله من أصاب من الخير شيئا ما أصابه ما من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان قال قلت يا رسول الله من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان قال وما ذاك قالت قلت لأنتهما وسببتهما قال أو ما علمت ما شاردت عليه ربي قلت اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لأنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا فاجعله له زكاة وأجرا. حديث عائشة, kejadian yang ia ceritakan radhiyallahu anha, bahwa ada dua laki-laki menjumpai Nabi. Dakhala ala Rasulullah sallam rajulan, masuk menjumpai Nabi dua orang laki-laki. Fakallamahu bishay'in la adri ma huwa, lalu dua orang tadi menyampaikan kepada Nabi sesuatu yang saya tidak mengetahuinya, kata Aisyah. Jadi mereka menyampaikan kepada Nabi sesuatu yang tidak diketahui oleh Aisyah. Bisa jadi karena suara mereka tidak terdengar oleh Aisyah, ya. Atau Aisyah tidak mau atau tidak mau tahu dengan apa yang akan terjadi. Cuma dia menyaksikan dari kejauhan bahwa orang ini masuk menjumpai Nabi dan mereka pun menyampaikan sesuatu kepada Nabi SAW. Aisyah tidak tahu apa yang mereka sampaikan. Fa'aghdabahu, lalu mereka berdua membuat Nabi marah. Ya. Membuat Nabi marah. Ya. Fala'anahuma wasabbahuma, maka Nabi pun melaknat mereka berdua dan mencaci maki mereka berdua. Yang harus kita catat di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah bila mana disakiti dirinya atau diganggu dirinya, baik dengan fisik, secara fisik maupun kehormatannya dengan kata-kata. Aisyah sendiri yang mengatakan dalam hadis yang sahih, man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qattu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas untuk dirinya sama sekali. Kalau dia yang disakiti atau dicaci maki atau dihina, maka Nabi SAW tidak akan pernah merasa terganggu, apalagi untuk membalas. Ya. Jadi sekarang kita bisa mengarahkan laknat tadi, membawakan makna berita dari Aisyah bahwa Nabi melaknat mereka berdua dan mencaci mereka berdua. Penyebabnya adalah bukan karena Nabi merasa disakiti dengan ucapan-ucapan mereka. Tidak. Tetapi tentu Nabi SAW marah bila mana syariat Allah yang direndahkan. Illa idzan tuhika hurumatillah atau hurumatullah, kecuali bila mana yang dilecehkan, dihinakan, diremehkan apa-apa yang disyariatkan atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah Nabi marah. Ya. Di sini Nabi SAW murka. Dan bisa jadi kemurkaannya sampai ke tingkat mencela, melaknat. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak, bukankah telah melaknat iblis? La'anahullah. Iblis dilaknat oleh Allah. Maka di antara makna ar-rajim untuk syaitan, itu yang terkutuk, yang dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Jalla wa'ala. Jadi kita sekarang bisa memahami bahwa Nabi melaknat mereka berdua, mencaci maki mereka berdua. Penyebabnya apa? Tentu yang membuat Nabi marah adalah urusan agama. Ya, urusan agama. Kalau dia yang disakiti, dia tidak akan pernah membalas. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi melaknat mereka berdua dan mencaci maki mereka berdua. Falamma kharaja, kata Aisyah, ketika dua orang tadi keluar, ya. Qal, qultu, saya berkata, kata Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man asaba minal khairi syai'an ma asabahu hadani. Kata Aisyah, tidak ada seorang pun yang yang mendapatkan kebaikan, ya, sedikit pun seperti apa yang didapatkan oleh dua orang ini. Ini pernyataan Aisyah kepada Nabi. Tidak ada seorang pun yang memperoleh kebaikan seperti yang telah diperoleh oleh dua orang ini. Qala wa madzak? Kata Nabi kepada Aisyah, apa hubungannya? Apa sebabnya? Qalat, kata Aisyah, qultu, saya katakan, la antahuma wa sababtahuma. Karena engkau telah melaknat dan mencaci maki mereka berdua. Ya. Melaknat dan mencaci maki mereka berdua. Qal, awa ma alimti ma syarattu alaihi rabbi. Tidakkah engkau tahu, wahai Aisyah, apa yang telah saya sampaikan dari persyaratan kepada Allah? Ya. Ma syarattu alaihi rabbi, saya meminta sebuah syarat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mengizinkan. Qultu, kata Nabi, saya menyampaikan kepada Allah dalam doa saya, Allahumma innama ana bashar, ya Allah, tidaklah saya melainkan manusia biasa. Ya, innama ana bashar, sesungguhnya saya adalah manusia. Fa ayyul muslimina, maka siapapun kaum muslimin, la'antuhu, yang saya laknat, au sababtuhu, yang saya caci maki, faj'alhu lahu, maka jadikanlah cacian dan laknat saya itu baginya zakatan, sebagai pensucian. Zakat ini di antara maknanya adalah mensucikan. Zakka yuzakki, mensucikan atau membersihkan. Maksudnya menjadi pensuci diri bagi orang yang dilaknat dan dicaci maki oleh Nabi tersebut, menjadi pensuci dirinya dari dosa, ya, dari kesalahan. Kemudian wa ajran, dan menjadi penyebab dia mendapat pahala. Inilah yang disampaikan oleh Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mungkin dia salah, yang muncul laknatnya kepada kaum muslimin seperti kejadian tadi, maka laknat itu tidaklah mengurangi derajat orang tadi di sisi Allah bila mana memang dia tidak berhak. Karena Nabi Muhammad SAW manusia biasa, ya. Bila mana dia memang seorang muslim yang tidak layak menerima laknat dan caci makian tadi, maka jadikanlah laknat dan cacianku tadi sebagai penyebab dia disucikan dari dosa-dosanya dan menjadi penyebab dia memperoleh tambahan pahala. Ya. Hadis ini jelas sekali menunjukkan apa yang disimpulkan oleh An-Nawawi di dalam bab. Ya. Kita lihat apa yang beliau katakan. Nanti akan ada kejelasannya dari hadis ini, tambahannya dari riwayat yang ada di bawah bab, bahwa nanti ada orang tersebut dicambuk oleh Nabi, ya. Dihukum, diponis cambuk, ya, oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW dalam memutuskan, ya, apa keputusan-keputusan yang terjadi di antara para sahabatnya di mahkamah, ya, seperti hukum cambuk tadi, itu semuanya dikembalikan kepada sifatnya sebagai manusia. Ketika nanti ada dua orang yang bersengketa di hadapan Nabi, ternyata salah satu dari mereka berdua yang bersengketa ini lebih pandai mengolah kata, ya, menyusun kata-kata, memberikan, membuat Nabi SAW percaya kepadanya, sehingga dia yang dimenangkan. Dia yang dimenangkan oleh Nabi SAW dalam urusan harta juga. Dalam urusan harta. Dia ternyata, sebenarnya bukan harta dia, tetapi dia pandai menyampaikan alasan-alasan, dan Nabi kan manusia. Dan kemudian Nabi SAW putuskan bahwa dia yang memiliki harta tersebut. Padahal sebenarnya yang memiliki yang kalah. Kata Nabi SAW mengingatkan, dan ini juga diungkapkan oleh Nabi di hadis tersebut, bahwa saya ini manusia. Ya, manusia biasa. Sebagian dari kalian lebih pandai dari saudaranya ketika dia memberikan alasan-alasan, sehingga saya berikan atau saya menangkan dia. Barang siapa yang, ini ancaman, barang siapa yang saya menangkan untuk mendapatkan hak saudaranya, maka pada hakikatnya saya membagikan kepadanya potongan api neraka. Ya. Ini ancamannya. Kalau dalam urusan menang atau kalah, itu saya sebagai manusia bisa jadi salah. Nah, ini yang terjadi. Ini juga mendukung makna hadis ini. Ketika Nabi memponis hukum yang mungkin tidak layak didapatkan oleh orang yang terhukum tadi, maka Nabi SAW persyaratkan kepada Allah, bila mana itu terjadi, ya Allah, saya ponis hukum. Bisa jadi yang dua orang tadi orang yang bersengketa, orang yang sedang bertengkar, orang yang sedang bersengketa harta, dan mereka membuat Nabi marah. Ya. Akhirnya Nabi SAW melakukan apa yang diceritakan oleh Aisyah. Dan Nabi SAW sudah berdoa kepada Allah, bila mana itu terjadi dan sebenarnya yang menerima tidak berhak mendapatkan sampai sebegitu besar berat, maka apa yang mereka terima dari Nabi itu menjadi penyebab pensucian dari dosa, pembersihan, pengampunan dari dosa, kemudian menjadi penyebab ditulisnya tambahan pahala. Ya. Dia dicaci dan dilaknat oleh Nabi, ternyata menjadi penyebab dia diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi tetap sebagai manusia biasa. Ya. Yang akan mengalami apa yang dialami oleh manusia yang lain. Ya. Dalam urusan memutuskan kasus di antara manusia dalam kehidupan sehari-hari, ini Nabi sebagai manusia. Ya, memutuskan sebagai qadi, sebagai hakim. Ya. Makanya nanti akan ada kekeliruan yang kemungkinan terjadi seperti yang diisyaratkan Nabi dalam hadis tadi. Yang sebenarnya tidak berhak mendapatkan, tidak berhak menang, ternyata dia menang. Dan ini diancam oleh Nabi. Kalau dia tahu bahwa dia sebenarnya tidak berhak untuk dimenangkan, karena bukan hartanya, tetapi harta yang diponis kalah, maka jangan dia merasa bangga, karena pada hakikatnya saya telah potongkan untuknya api neraka. Ya. Dan hadis yang disebutkan oleh Aisyah, saya merasa konteksnya sama. Datang menghadap kepada Nabi untuk mengkasuskan perkara di antara mereka. Ya, sehingga Nabi SAW melaknat dan Nabi SAW meminta kepada Allah, kalau dia sebagai manusia sampai melaknat, sampai mencaci maki, dan ternyata yang dicaci dan dilaknat itu tidak sama sekali berhak menerimanya, atau tidak sampai dilaknat atau dicaci maki haknya, yang berhak dia terima, maka jadikan itu sebagai penyebab dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati serta diberi ganjaran pahala yang berlipat ganda. Nabi SAW menyadari bahwa dia manusia biasa. Ya. Nah, ini makna dari hadis yang pertama ini. Ya, doa Nabi ya, untuk orang-orang yang tersakiti olehnya secara kata-kata. Dan dia tidak tahu bahwa orang ini berhak menerimanya atau tidak dalam kasus-kasus di antara manusia. Tapi dalam urusan menyampaikan agama, Nabi terjaga. Tidak pernah dia keliru dalam menyampaikan agama. Tapi dalam memutuskan, beda ya, memutuskan hukuman yang terjadi, yang di antara, apa, pada perkara yang terjadi di antara manusia, itu Nabi bisa jadi salah. Dalam memutuskan keputusan persengketaan. Ya. Dan yang harus kita yakini juga bahwa Nabi SAW tidak akan pernah berupaya untuk memenangkan yang salah ya, atau mengalahkan yang benar dalam kasus persengketaan. Tidak akan mungkin. Karena Nabi yang mengatakan al-qudatu thalatha, hakim itu tiga ya, dua di neraka, satu di surga. Nabi yang menyampaikan demikian. Maka kita harus meyakini bahwa Nabi tidak akan pernah berniat atau berambisi untuk memenangkan yang kalah, yang salah maksudnya, dan yang mengalahkan yang benar. Tidak akan mungkin, kecuali bila mana itu terjadi tanpa kesengajaan. Sebagai seorang manusia pasti tidak akan mengetahui yang gaib kecuali yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kasus menghukum, memutuskan perkara, ya, Nabi SAW tidak dibukakan pintu atau ilmu gaib oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuknya. Apa dalilnya itu tadi? Bahwa Nabi SAW terkadang memutuskan keputusan yang keliru. Faman qata'tuhu ma la akhihi, faman qata'tu lahu ma la akhihi, fa innama fa ka'annama qata'tu lahu qit'atan minan nar. Pada hakikatnya saya telah berikan potongan api neraka baginya. Menunjukkan dia mungkin saja keliru dalam memutuskan. Apalagi orang yang datang tadi ada yang pandai berbicara. Apalagi kalau sekarang ini dengan pengacara yang terkenal. Ya, menyewa pengacara yang terkenal, jasa lawyer yang terkenal, dan pandai mendatangkan bukti-bukti dan seterusnya sehingga dia menang. Sehingga dia menang. Yang sebenarnya menang itu tidak mendapatkan kemenangan dan bahkan dikalahkan. Bahkan dia yang terhukum. Ya. Yang terhukum. Nah, itu yang terjadi walaupun di situ di zaman Nabi tidak ada jasa yang seperti ini, yang ada orang yang pandai membuat alasan-alasan sehingga dimenangkan oleh Nabi SAW. Jadi kembali kita ke hadis, ya, Nabi SAW menyampaikan kepada Aisyah bahwa saya sudah meminta kepada Allah dalam urusan memutuskan di antara manusia, kalau nanti saya putuskan hukuman yang tidak berhak diterima oleh seseorang, bahkan sampai saya mencela dan mencaci makinya, maka jadikan itu sebagai penyebab kebaikan baginya. Diampuni dari dosa, ditambahkan pahalanya, kemudian diberikan menjadi rahmat baginya. Itu hadis yang pertama. Dan hadis yang kedua, 6562, Imam Muslim mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Abu Quraib qala haddatsana Abu Muawiyah qala ha'un wa haddatsana Ali ibn Juhri Ali ibn Hujrin As-Sa'di wa Ishaq ibn Ibrahim wa Ali ibn Khashram jami'an. Ini ada beberapa guru Imam Muslim di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang gurunya Imam Muslim di sini. Keenam-enamnya jami'an meriwayatkan dari An-Isa bin Yunus. Dari Isa bin Yunus, kilahuma, lima guru Imam Muslim di sini, Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Quraib, meriwayatkan dari Abu Muawiyah Al-Dharir. Kemudian gurunya ketiga Ali ibn Hujr, kemudian yang keempat Ishaq ibn Ibrahim, yang kelima Ali ibn Khashram. Ya. Tiga orang gurunya yang kedua meriwayatkan dari Isa bin Yunus. Ya. Jadi Abu Muawiyah dengan Isa bin Yunus meriwayatkan dari A'mash, Anil A'mash bihadzal isnad, dengan sanad yang sama, dari A'mash sampai kepada Aisyah sama. Nahwa hadithi Jarir, senada dengan hadis Jarir yang sebelumnya. Ya. Kemudian waqala fi hadisi Isa fa khalawa bihi, mereka berdua maksudnya menjauh dari orang. Mereka di situ bertiga saja, tidak ada orang lain. Khalawa berduaan. Khalwa itu artinya menyendiri, tetapi di sini mereka menyendiri maksudnya mereka berdua dan Nabi. Ya. Mereka hanya bertiga di sana. Aisyah menyaksikan dari kejauhan. Ya. Bisa jadi di rumah Aisyah kejadiannya. Ya. Fasabbahuma wa la'anahuma wa akhrajahuma. Ini ada tambahannya. Nabi mencela, kemudian melaknat, mencaci maki, dan bahkan mengusir mereka kedua berdua dari rumahnya. Wa akhrajahuma. Itu yang terjadi dari kasus ini. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan kepada Nabi, "Ma asaba min al-khairi syai'an ma asabahu hadani." Terjemahannya, siapa saja yang mendapatkan kebaikan, maka kebaikan itu tidak akan diperoleh dua orang ini. Ini susah untuk dipahami ya. Siapa saja yang mendapatkan kebaikan, maka kebaikan itu tidak akan diperoleh dua orang ini. Apa yang dipahami? Yang saya pahami itu tadi, Aisyah, yang saya terjemahkan tadi, bahwa Aisyah menyatakan bahwa tidak ada orang yang mendapatkan kebaikan sedikit pun seperti yang didapatkan oleh dua orang tadi. Ya. Kenapa mereka mendapatkan kebaikan? Karena mereka dicela oleh Nabi. Ya, dicela oleh Nabi. Ya, mendapatkan celaan. Karena secara asalnya seseorang bila mana dicela, kan dia dapat pahala. Siapapun yang mencela. Ya, siapapun yang mencela. Dalam hubungan kita sesama kita, orang yang dicela, dicaci maki, mana siapa yang berpahala di sana? Yang mendapat pahala orang yang dicela, yang dicaci maki. Karena dia telah diburuk-buruki. Ya. Sama dengan terzalimi. Dia disakiti dengan kata-kata, maka dia mendapat pahala selama dia tidak membalas. Kalau dia membalas, maka dengan membalas itu dia kehilangan pahala dan tidak berdosa. Kemudian yang kedua, bila mana dia membalas lebih, dia yang berdosa, yang memulai mencela tidak berdosa, lepas dari dosa, karena dia sudah membalas dan bahkan balasannya lebih daripada yang mencela pertama. Jadi Aisyah memahami bahwa orang tadi karena dicela oleh Nabi, karena dicaci oleh Nabi, bahkan diusir dari rumahnya, mendapat kebaikan. Ya, mendapat kebaikan. Maka tidak ada seorang pun yang mendapat kebaikan seperti yang didapatkan oleh dua orang tadi. Karena mereka tidak ada membalas. Mereka tidak membalas, dan respon sikap mereka mendengar dan diam saja, kemudian ketika disuruh keluar, mereka keluar. Jadi itu kesimpulan Aisyah, bahwa mereka ini mendapat pahala yang mana orang lain tidak mendapat kebaikan seperti yang mereka dapatkan. Kenapa? Keistimewaan dicela oleh Nabi. Ya. Ternyata firasat dari Aisyah ini searah dengan yang disampaikan oleh Nabi, bahwa Nabi memang mensyaratkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bila mana seperti itu terjadi pada dirinya, maka jadikanlah apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan itu sebagai penghapus dosa orang yang korban dan menjadi penambah pahala orang yang menjadi korban Nabi. Ya. Ya, ini bunyi hadisnya, dan saya memahami itu. Kalau di sini, siapa saja yang mendapatkan kebaikan, maka kebaikan itu tidak akan diperoleh dua orang ini. Siapa saja mendapatkan kebaikan, yang masalahnya Nawawi tidak memberikan komentar, ya, tidak ada penjelasan apa-apa terhadap ungkapan Aisyah ini. Kita hanya berpedoman kepada terjemahan tadi. Kecuali kalau kita cari riwayat yang lain, qadarullah, saya juga tidak membawa HP. Biasanya kalau ada HP kita bisa lihat riwayat yang lain. Ya, kita coba ini untuk ungkapan Aisyah tadi. Apakah maknanya seperti terjemahan yang sulit dipahami ini? Siapa saja yang mendapatkan kebaikan, maka kebaikan itu tidak akan diperoleh dua orang ini. Bisa jadi, ya. Ya. Untuk orang lain punya kesempatan untuk mendapatkan kebaikan, tetapi dua orang ini setelah dilaknat oleh Nabi tertutup baginya kebaikan. Bisa jadi maknanya itu. Ya. Bisa jadi maknanya seperti yang dalam terjemahan ini, bahwa Aisyah mengklaim, menetapkan dengan pemahamannya bahwa kedua orang ini setelah dilaknat oleh Nabi, ya, setelah dicaci oleh Nabi, maka tertutup baginya kebaikan. Orang lain tidak mendapatkan keadaan yang seperti itu. Ya. Kebalikan dari yang saya pahami. Yang saya pahami bahwa orang dua ini karena dicela oleh Nabi, dicaci oleh Nabi, dia mendapatkan pahala. Dan orang lain tidak menerima. Orang lain karena tidak pernah disakiti oleh Nabi, maka mereka walaupun dapat pahala dari yang lain, tapi dalam perkara yang seperti ini mereka tidak dapat kesempatan. Seperti kesempatan yang diperoleh oleh dua orang ini. Itu yang saya pahami. Ya. Sementara bunyi hadis tadi, terjemahan tadi, bahwa dua orang ini tertutup baginya untuk memperoleh kebaikan disebabkan oleh laknat Nabi. Sementara yang lain yang tidak dilaknat oleh Nabi, terbuka baginya pintu kebaikan. Dan kedua-duanya ada kemungkinan maknanya. Kemudian Nabi mengatakan kepada Aisyah bahwa dia bisa jadi makna doa Nabi ini sesuai dengan makna yang perkataan yang dalam terjemahan ini. Karena Nabi mengatakan, ya Aisyah, bukan seperti itu. Bisa jadi orang yang saya laknat, yang saya caci itu ternyata sesuai dengan persyaratan saya dalam doa saya kepada Allah. Bahwa saya, ya Allah, jika saya melaknat seseorang atau mencaci seseorang dan ternyata dia tidak berhak menerima itu, maka jadikanlah cacian dan laknat saya itu menjadi penyebab dia bersih dari dosa atau penyebab dia mendapat ganjaran pahala bertambah. Ya, ini makna doa ini mungkin searah dengan yang diterjemahkan di sini dari perkataan Aisyah, bahwa Aisyah mengklaim bahwa orang ini tidak lagi mendapat kebaikan. Ya, tidak mendapatkan kebaikan setelah dilaknat. Setelah dilaknat, ternyata Nabi meluruskan. Tidak. Orang yang saya laknat masih mungkin mendapatkan kebaikan. Bahkan bisa jadi laknat saya itu membuat dia berpahala. Ya. Membuat dia berpahala. Karena saya melaknatnya sebatas pengetahuan saya. Ya. Dalam urusan dunia. Nah, ini kita tekankan lagi untuk meluruskan makna hadis ini. Ya. Kita lanjutkan. 6563. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Al-A'mash an Nabi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innama ana bashar. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya saya adalah manusia. فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ, maka siapapun laki-laki dari kaum muslimin yang sempat saya caci, أَوْ لَأَنْتُهُ, atau saya laknat, أَوْ جَلَدْتُهُ, ini tambahan, atau saya hukum jilid, yaitu cambuk, ya, atau saya ponis di jilid atau dicambuk, فَجْعَلْهَا لَهُ, maka jadikanlah tindakan saya itu baginya sebagai zakatan warahmah, sebagai zakat, yaitu pensucian, ya, pensucian, dan sebagai rahmat baginya, ya, sebagai rahmat. Dia mendapatkan keburukan karena dicambuk atau karena dicaci, dilaknat Nabi, ternyata bila itu tidak berhak dia dapatkan sebenarnya, maka menjadi rahmat dan tambahan pahala baginya. Ya. Sekali lagi, ini dalam urusan duniawi, ya, dalam menyelesaikan urusan dunia. Ya. Dalam menyelesaikan urusan dunia. Baik. 6564. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Al-A'mas an Abi Sufyan an Jabirin. Ya, tadi hadis Aisyah dan sekarang hadis Jabir. Berarti sudah tiga hadis, ya. Hadis yang pertama dan kedua hadis Aisyah, kemudian hadis sebelumnya, hadis yang terakhir kita baca tadi hadis Abu Hurairah. Dan yang sekarang hadis Jabir. Ya. Bunyinya hampir sama, yaitu doa Nabi tadi dalam memutuskan perkara di antara manusia, bila mana dia keliru dan sampai mengeluarkan laknat atau sampai mencaci, maka Nabi berdoa kepada Allah, jadikan itu sebagai rahmat dan penambahan pahala dan juga sebagai pensucian dari dosa. Aisyah, Abu Hurairah, dan sekarang Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anin Nabi SAW mithlahu, senada dengan hadis Abu Hurairah sebelumnya, illa anna fihi zakatan wa ajra, cuma perbedaannya di sini adalah zakatan wa ajra, pensucian dan pahala. Kalau hadis Abu Hurairah, pensucian dan rahmat, ya, itu perbedaannya. Zakatnya sama, Tetapi hadis Abu Hurairah rahmat, hadis Jabir ajran pahala. Ya, dan tidak bertentangan. Karena pahala itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan lebih umum. Lebih umum daripada sekedar pahala. Bisa jadi orang itu menjadi baik hidupnya karena menjadi rahmat. Kutukan atau celaan Nabi tadi itu menjadi rahmat baginya sehingga merubah kehidupannya. Menjadi kehidupannya setelah kasus itu berkah. Ya. Itu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. 6565. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Abu Quraib qala haddatsana Abu Muawiyah qala ha'un wa haddatsana Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana Isa ibn Yunus kilahuma anil A'mash bi isnad Abdullah ibn Numair mithla hadithihi ghayra anna fi hadith Isa ja'ala wa ajran ya wa ajran fi hadith Abi Hurairah wa ja'ala rahmah wa rahmatan fi hadith Jabir. Ya, jadi sekarang ini dua hadis yang tadi, hadis Abu Hurairah dan hadis Jabir diriwayatkan dengan satu sanad di sini. Ya. Cuma di bolak-baliknya. Kalau tadi hadis Abu Hurairah apa? Jadikan sebagai zakatan wa rahmah. Sementara hadis Jabir zakatan wa ajra. Dalam riwayat ini itu dibalikkannya. Yang hadis Abu Hurairah zakatan wa ajra, sementara hadis Jabir zakatan wa rahmah, kebalikannya. Dan wallahu taala alam ya, seperti yang Bapak pahami juga bahwa nomor yang sekarang ini dari alurnya kita menduga bahwa ini dua riwayat karena kedua-dua hadis yang di atas dibawakan dengan satu sanad. Ya. Dengan satu sanad. Berarti nomor yang sekarang ini 6565 dengan 6566. Yang pertama hadis Abu Hurairah dengan lafaz apa? Allah faj'alhu lahu zakatan wa ajra, sementara hadis Jabir faj'alhu lahu zakatan wa rahmah, kebalikan dari dua hadis ini yang terpisah sebelumnya, terpisah dengan beda sanad. Yang sekarang ini disatukan dengan satu sanad, perawinya sama, jalurnya mungkin hanya sedikit ada perbedaan, tetapi sampai kepada mereka berdua sama, dan bunyi hadisnya pun berbolak-balik, dan ini tidak merubah apa-apa, tidak merubah apa-apa, dan juga tidak membuat konsekuensi tambahan makna atau tambahan hukum. Ya. Itu dua hadis secara bersamaan, yaitu hadis Jabir, hadis Abu Hurairah pertama, kemudian yang kedua hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhum. Kemudian berikutnya 6567. Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan haddathana Qutaibah bin Sa'idin qala haddathana al-Mughiratu ya'ni bin Abdurrahman al-Hizami an Abi Zinad an al-A'rad an Abi Hurairah radhiyallahu anna an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma inni attakhidhu 'indaka ahdan lan tukhlifanihi fa innama ana basharun فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ شَتَمْتُهُ لَأَنْتُهُ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً. Perhatikan tambahannya, فَاجْعَلْهُ لَهُ صَلَاةً. Ini lafaz yang belum ada sebelumnya, صَلَاةً وَزَكَاةً sudah ada. وَقُرْبَةً, ini lafaz juga yang baru ya. وَقُرْبَةً tuqarribuhu biha ilaika yawmal qiyamah. Tuqarribuhu ilaika yawmal qiyamah. Ini juga termasuk makna dari rahmat. Dalam lafaz umum tadi ya. Bukan hanya sekedar pahala, tetapi bisa jadi yang ditekankan dalam lafaz hadis yang sekarang ini. Hadisnya hadis Abu Hurairah. Dan juga menukilkan doa Nabi kepada Allah. Apa doa Nabi? Allahumma inni attakhidu indaka ahdan. Ya Allah, sesungguhnya saya mengambil perjanjian denganmu. meminta kepada Allah untuk menjanjikan, ya, meminta Allah untuk menjanjikan apa yang disyaratkan oleh Nabi, disetujui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang diminta oleh Nabi. Apa itu? Janji tersebut diminta oleh Nabi untuk tidak dipungkiri oleh Allah. Lan tukhlifanihi. Engkau janji, saya minta engkau menjanjikan untuk menerima syarat saya, dan saya berharap engkau tidak pungkiri ya Allah. Itu doa Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa isi syaratnya? Itu tadi. Fa innama ana bashar. Sesungguhnya saya hanya seorang manusia biasa. Ya. Maka nanti bila mana ada di antara orang beriman yang saya sakiti, ya, yang saya sakiti. Dan kita harus yakin bahwa Nabi tidak akan mungkin berniat menyakiti seorang yang beriman pun. Tetapi dia tetap manusia, bisa jadi salah. Ya. Menyakiti ini dengan cara apa? Ini rinciannya. Syatam tuhu, saya caci dia. Ya. Syatama ini juga artinya caci. Sab, ya. La'an tuhu, saya laknat dia. Jalak tuhu, saya cambuk dia. Ya, saya cambuk dia. Itu yang saya lakukan kepada mereka. Wahai, ya Allah, bila itu terjadi, maka engkau jadikan tindakan-tindakan saya itu baginya sebagai solah, solatan, solat, di sini diartikan solat ya, diartikan solat, dan solat ini dalam bahasa Arab di antara maknanya adalah doa, ya, doa kebaikan. Dan kemudian juga diantaranya adalah hubungan. Di antara makna sholat adalah hubungan. Jadi jadikan itu sebagai penambah hubungan atau penambah doa yang baik. Nabi SAW pada hakikatnya kan mencela. Tetapi celaan dan cacian serta lanat itu jadikan dia sebagai doa. Doa kebaikan. Ya. Yang zahirnya kan keburukan, tetapi balikkan ya Allah, jadikan itu sebagai doa kebaikan. Kemudian zakat itu tadi mensucian dari dosa. Kemudian wa qurbah, qurbah kedekatan, jadikan cacian saya, laknat saya, dan cambuk yang saya putuskan untuknya itu terhadapnya itu dijadikan sebagai qurbah kedekatan. Tuqarribuhu biha ilaika, yang makan mendekatkan dia kepadamu, ya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Inilah persyaratan yang diminta oleh Nabi kepada Allah dalam memutuskan urusan duniawi di antara manusia. Bila nanti dia ternyata menyakiti siapapun orang yang beriman, jadi ketentuannya muslim dan mukmin, selain itu tidak. Doa Nabi ini terkait dengan orang beriman dan orang muslim saja. Bila terjadi seperti itu pada mereka, tentu orang-orang yang ada di zaman Nabi, ya, kalau Nabi sudah meninggal dunia, ini tidak akan terjadi lagi, ya, karena dia sebagai manusia bergaul dengan orang banyak, tindak tanduk dan kelakuan orang berbeda-beda, bermacam-macam. Bisa saja Nabi SAW sebagai seorang manusia melakukan hal-hal yang tadi, dan ini bukan cerita yang tidak terjadi atau hal yang fiktif, tetapi nyata. Nabi SAW melaknat, Nabi SAW mencaci maki, dan kita harus juga tahu bahwa Nabi bukan orang yang lisannya pedas. Apalagi setelah diangkat menjadi seorang nabi, dia mengatakan, sesungguhnya saya tidak diutus sebagai pelaknat. Ya. Lam ub'ats la'anan. Saya tidak diutus sebagai, seperti dalam hadis yang lain ya, dalam Sahih Muslim ini, bahwa Nabi mengatakan saya tidak ada diutus untuk melaknat orang. Makanya kata-kata yang tadi, bila mana terjadi, bisa jadi secara zahir orang tadi menerima. Secara zahir orang tadi berhak menerima. Tetapi pada hakikatnya bisa jadi dia tidak berhak menerimanya. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah untuk orang-orang yang pernah dia lakukan perbuatan tersebut, semoga menjadi kebaikan baginya. Di sini sholat, zakat, kemudian kedekatan kepada Allah pada hari kiamat. Ya. Dan ini sebagai kemuliaan dan kelebihan bagi orang yang pernah mendapatkan hal itu dari Nabi, dan ini jarang ya, jarang sekali. Dan mungkin susah untuk mendapatkan kasus-kasus yang seperti ini, bahwa Nabi SAW melaknat seseorang, ya, dan orang tersebut masuk dalam konteks doa Nabi SAW ini. Ya. Ayat hadis berapa hadis yang tersebut? Banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, tisa 10 hadis lagi. Kita tambah satu hadis lagi. 6,568. Imam Muslim mengatakan haddatsanahu Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Abu Zinad bi hadzal isnadi nahwahu. Ya. Kembali Imam Muslim membawakan hadis Abu Hurairah yang di atas senada, kecuali illa annahu qal au jaladuhu. Kalau tadi jaladuhu, ya, au jaladuhu. Di sini sebelumnya jaladuhu pakai ta, ya, pakai ta. Sebenarnya asalnya adalah jalad tuhu seperti di atas. Dia kata kerjanya jalada, yajlidu, ada rubdal. Kemudian kalau saya telah menjilid atau mencambuk, jalad tu, pakai ta. Saya telah mencambuk. Ya. Lalu apa hubungannya dengan jalad duhu di sini? Karena makhraj ta dengan dal itu hampir dekat, sangat dekat sekali. Dal dengan ta di ujung lidah kedua-duanya, ya. Nah, sehingga ketika mereka bertemu, salah satu dari duanya sukun, ya, maka bunyinya tidak jauh berbeda. Makanya sebagian huruf ta-nya itu dihilangkan juga olehnya dan maknanya sama. Jalad duhu artinya adalah saya mencambuknya. Ya, ini lafaz yang berbeda di hadis yang sekarang dengan hadis sebelumnya. Kalau sebelumnya jalad tuhu pakai ta, kalau di sini jalad duhu yang artinya sama, yaitu saya cambuk. Qala Abu Zinad wa hiya lughatu Abi Hurairah. Ya. Dan tambahannya di sini perkataan Abu Zinad, salah seorang perawi, bahwa jalad duhu ini adalah bahasa Abu Hurairah di negerinya. Kalau huruf itu seperti itu susunannya jalad tuhu, maka di negeri mereka diringkas saja. Ya, di bahasa Abu Hurairah dari kabilah Daus, kalau jalad tuhu itu mereka berbicara sehari-hari dengan mengungkapkan jalad duhu. Ya, jalad duhu. Dan bahasa kita banyak yang seperti ini, mencampurkan beberapa kata dengan satu ucapan. Ya. Mencampurkan beberapa kata dalam satu ucapan. Bahasa Minang saja. Kamang. Kamang itu apa artinya? Tapi nadanya yang lain. Kamawaang. Ya. Nah, begitu juga dalam bahasa Abu Hurairah. Sebenarnya jalad tuhu. Ya. Ada dua kata di situ. Yang kata kerjanya kemudian pelakunya. Ya. Tetapi tak dengan dal ini susah untuk dikeluarkan oleh dalam bahasa kampungnya Abu Hurairah, maka mereka meringkas saja jalad duhu. Ya. Itu kata Abu Zinad. Wa innama hiya jalad tuhu. Asalnya jalad tuhu. Ya. Tapi dalam ungkapan Abu Hurairah, karena itu bahasanya, dia ketika menyampaikan riwayat ini di beberapa kesempatan, dia mengucapkannya dengan bahasa dia, jaladduhu, dan orang paham, orang yang mendengarnya paham, ya. Itu ma'asyiral mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, beberapa hadis yang telah kita baca, di bawah bab barang siapa yang dikutuk atau dicaci maki atau didoakan jelek oleh Nabi, maka itu menjadi zakat pensucian atau menjadi penyebab dia memperoleh pahala atau bahkan menjadi secara umum menjadi rahmat baginya. Itu merupakan doa Nabi. Subhanallah. Ini pelajaran yang kita simpulkan bahwa Nabi kita tahu orangnya tidak akan mudah mengeluarkan kata-kata yang seperti itu. Ya. Sebelum jadi Nabi, apalagi setelah jadi Nabi. Orang tahu akhlaknya dan budi pekertinya. Ya. Tidak akan mungkin dia sampai mengungkapkan kata-kata tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita ambil pelajaran dari bunyi bab ini dan dari hadis Nabi tersebut, karena memang hadisnya, doa Nabi itu yang diambil dari menjadi bunyi bab. Yang kedua, betapa sempurnanya kekhawatiran dan ketakutan Nabi membawa dosa ke akhirat. Ya. Yang pertama, dia sangat berhati-hati untuk melaknat. Ya, kalau misalnya dia benar-benar melaknat dan mencaci orang, maka kita yakin bahwa orang itu berhak untuk dilaknat. Yakin kita. Tidak akan mungkin Nabi melaknatnya kalau dia tidak berhak menerimanya. Tetapi karena takutnya Nabi SAW, bila seandainya dia tidak berhak mendapat laknat, walaupun dia berhak mendapatkan kata-kata kasar, tapi tidak sampai ke laknat. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Maka doanya ini yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak membawa PR ke akhirat. Ya, tidak membawa PR ke akhirat. Maka kalau itu yang terjadi, ya Allah, saya beri syarat kepadamu dan saya mohon engkau menerima syarat saya ini. Bahwa andai kata saya nanti ada menyakiti seorang muslim dengan kata-kata, seorang mukmin dengan kata-kata, yaitu saya sakiti dia dengan laknat, cacian, makian, celaan, atau saya sakiti dengan keputusan hukuman cambuk, ternyata dia tidak berhak menerima seukuran itu, maka jadikan itu baginya sebagai itu tadi, yang tiga atau empat, ya. Pensucian dari dosa, penyebab pertama pahala, penyebab sebagai kebalikannya, kalau itu doa kutukan menjadi doa kebaikan, kemudian penyebab dia semakin dekat denganmu di hari kiamat. Jadi dia tidak membawa apa-apa lagi. Orang yang tadi sudah terlanjur dilaknat, dikutuknya, dicacinya, itu justru membawa sebagai pahala. Nah, inilah luar biasanya Nabi kita Muhammad SAW. Padahal dia orang yang tidak akan mungkin. Jangankan sudah jadi Nabi. Sebelum jadi Nabi, tidak pernah keluar kata-kata yang seperti itu dari dirinya, dari mulutnya. Orang yang budi pekertinya luar biasa. Diakui oleh orang-orang yang memusuhinya. Diakui oleh orang-orang yang membenci dan bahkan hendak membunuhnya. Abu Lahab mengakui Nabi SAW bahwa dia tidak pernah berdusta. Berdusta itu kan untuk membela diri. Sekarang mencaci. Mana lebih tercela, mencaci orang atau berdusta? Berdusta kan terkadang orang berdusta kena terpojok. Akhirnya berdusta. Tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Sementara mencaci kan menyakiti orang. Melaknat, menghina orang. Itu tidak pernah terjadi pada Nabi SAW sebelum jadi Nabi. Sebelum jadi Nabi. Apalagi setelah jadi Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, kalaupun itu terjadi, maka orang yang mendapatkan celaan, cacian, dan bahkan laknat dari Nabi, pasti orang yang berhak menerimanya. Tetapi karena Nabi SAW orang yang ingin berjumpa dengan Allah tanpa membawa apa-apa dari dosa kepada manusia. Ya, maka justru dia, kalau itu dia pernah lakukan, maka dia memohon kepada Allah dan itu sebagai syarat yang dia minta Allah menerima persyaratan tersebut agar orang yang telah dicela, dicaci makinya itu menjadi keberkahan, pahala, rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak membawa apa-apa dari dosa-dosa kepada manusia. Ya. Tidak ada. Tidak pernah dia menyakiti orang. Dalam perang pun, hanya satu kali atau dua kali Nabi membunuh orang. Ya. Tidak ada yang pernah disakiti Nabi. Kepada orang yang menyakitinya pun untuk membalas tidak pernah. Orang yang jelas-jelas menyakitinya, penduduk Mekah yang mereka menyakiti beliau, tidak ada taranya. Sudah betul-betul mereka sepuas-puasnya menyakiti Nabi. Apalagi seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain-lainnya, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid, yang subhanallah mereka merasa puas kalau Nabi tersakiti. Ya. Nah itu nanti mereka-mereka yang dahulu tertawa puas karena menyakiti Nabi, di perang, di penaklukan kota Mekah, mereka tidak berdaya. Dan Nabi SAW sama sekali tidak menyakiti mereka. Bayangkan, untuk membalas rasa sakit yang dia dapatkan dari orang-orang yang menyakitinya, tidak mau Nabi SAW, apalagi menyakiti terlebih dahulu. Jadi jangan kita salah memahami ya bab ini, bahwa Nabi SAW orang yang panjang lidah, apa artinya itu? Orang yang mudah mencela, ya la'anan ta'anan, apalagi dijauhi oleh orang karena lidahnya kasar. Ya, tidak, Nabi SAW orang yang sangat lemah lembut dan bersih lidahnya dari menyakiti siapapun juga. Jangankan muslim, musuhnya saja tidak pernah disakiti oleh Nabi dengan lisannya. Nah, ini yang harus kita camkan, bahwa bab ini jangan sampai mengurangi pemuliaan kita kepada Nabi SAW. Justru menambah pemuliaan kita dan kecintaan kepada Nabi, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan doanya tadi. Andai kata ada seorang muslim mukmin yang pernah tersakiti oleh saya dengan kata-kata dan dengan hukuman cambuk, maka jadikan sebagai apa? Pahala baginya. Ya, ini yang justru menunjukkan bahwa Nabi ya luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Ini kesimpulan awal, dan insyaallah kita akan tambahkan lagi setelah kita membaca hadis-hadis yang sisa di bawah bab ini. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.